Naskah buah karya Asmadi Syafar. Seri yang ke-21 ini didukung oleh para pelaku. Kastu Dewa sebagai Tuk Tunggal, Heri sebagai Bujang Mujur, Ani sebagai Nyisepi, Elias sebagai Kipandai Urat, Rifki sebagai Tobari, Mogan sebagai Seman, dan pembawa cerita Neni Sumardi. Teknik dan montase Agus Budianto dengan sutradara Denny Denhas. Pada kisah yang lalu diceritakan, Pujang Mujur akhirnya diusir secara halus dari desa Sendang Karang karena warga desa merasa bahwa Bujang Mujur adalah pembawa bencana seperti bapaknya Tarji. Bujang Mujur kembali ke tempat pertapaan Sri Gunting. Lalu ketika Bujang Mujur memperlihatkan sehelai rambut kepada Tuk Tunggal, maka terkejutlah laki-laki tua itu. Karena pemilik rambut itu tidak lain adalah Mak Rompang. Keduanya kemudian bergegas pergi ke tempat Kipandai Urat di puncak Gunung Sunyi. Pandai Urat, aku datang. Oh, tidak usah berteriak-teriak. Kau ada di sini. Aku sudah mengetahui kedatanganmu. Aku berteriak begitu agar tidak disambut dengan serangan mendadak pada tengah malam begini. Pandai betul kau berdaling. Ini, Pandai Urat, aku membawa berita bagus untukmu. Bagaimana kalau kita masuk ke gubukmu? Akan aku perlihatkan sesuatu padamu. Ayo. Masuklah. Ayo, Bujang Mujur. Duduk di sini. Iya, Kek. Apa yang kau bawa, Tuk Tunggal? Ini. Oleh-oleh Bujang Mujur dari Sendang Karang. Lihatlah. Wah. Di mana kau temukan ini? Di tepi hutan, di desa Sendang Karang. Celaka. Kenapa kau cemas, Pandai Urat? Ini rambut Mak Rompang. Kau merasakan sesuatu dari rambut itu? Iya. Rambut ini kasar dan tajam. Mari kita ke sana. Ah, sabar, sabar. Jangan tergesa-gesa. Waktunya sudah dekat, Tuk Tunggal. Waktunya masih 3 tahun lagi, Kipandai Urat. Masih ada buat kita untuk menyusun kekuatan. Waktunya hanya tinggal beberapa purnama lagi. Karena Mak Rompang telah berhasil mengambil seorang perjaka. Dia berhasil mengawini seorang perjaka. Sehingga kekuatannya tiba-tiba menjadi sempurna. Coba kau pegang rambut ini. Pegang sebelah sini. Maka terasa bahwa rambut ini adalah rambut yang segar. Rambut seorang pengantin baru. Betul begitu. Betul. Aku tahu betul soal itu. Maaf. Aku harus turun ke Sendang Karang. Karena Nyisepi berada di sana. Bukankah Nyisepi sudah kembali kemari, Kipandai Urat? Ya, 2 hari yang lalu dia pergi ke sana. Untuk minta maaf pada tetua desa itu. Oh, celaka. Kalau Nyisepi menghadapi Mak Rompang sendirian, dia tidak akan kuat. Akan aku temani kau ke sana, Kipandai Urat. Ki, aku ikut ke Sendang Karang. Ah, marilah. Bang Mujur kurang cepat menghalangi aku. Kalau tidak, mungkin Tobari masih hidup. Tapi rupanya Tobari sudah suratannya mati, terkena pukulan 10 jari dewaku. Aku melihat seseorang. Seseorang keluar dari dalam hutan itu. Tobari. Apakah aku tidak salah lihat? Bukankah Tobari sudah mati? Iya. Itu memang Tobari. Aku bisa mengenalinya di bawah cahaya bulan ini. Aku jadi ingin tahu, kenapa dia bisa hidup lagi? Tobari tidak bisa kemana-mana. Dia seperti tidak kenal lagi dengan daerah ini. Tobari seperti terkena sihir. Aku ingin tahu apa yang akan dilakukannya di sini. Sena, malam ini pergi ke rumah orang tua Narti ya. Bilang bapak sebentar lagi datang. Rupanya ada keramaian di sana, Pak. Ya, Narti akan menikah. Hah? Dengan siapa, Pak? Dengan Kumara. Dapat juga akhirnya Kumara mempersunting Narti. Ah, mereka dijodohkan oleh kedua orang tua mereka. Tapi, Pak, Kumara sudah lama senang pada Narti. Karena Narti ada tai lalat di tepi bibirnya, Pak. Ah, sudah. Pergilah. Nanti mereka menunggu-nunggu aku. Iya, Pak. Dan katakan, emakmu besok pagi baru datang ke sana. Iya, Pak. Kenapa aku lewat kemari? Seharusnya kan aku lewat jalan memutar. Semoga saja aku tidak bertemu dengan si Rompang. Sena. Kau Tobari? Kau sombong, Sena. Kamu tidak mau mengantarkan aku ke rumah orang tuaku. Padahal dulu kita berkawan, bersahabat. Selalu kamu menolong aku. Kapan aku tidak menolongmu lagi? Tadi malam, aku datang dalam mimpimu. Jadi, kamu benar-benar datang dalam mimpiku? Ya, sekedar ingin tahu, apakah kamu mau menolongku? Nah, kini sekali lagi aku minta padamu untuk mengantarkan aku ke rumah orang tuaku. Ternyata mimpiku tadi malam bukanlah angan-angan, tapi mimpi yang sebenarnya. Bagaimana, Sena? Tolong aku. Cuma kamu yang bisa mengantarkan aku ke rumah orang tuaku. Karena kamu mempunyai tusuk konde pemberian istriku. Tobari, aku tidak bisa. Aku harus pergi ke rumah orang tua Narti. Sena, Tobari, jangan halangi aku. Ayo, Sena, aku jalan. Sena! Dengan cepat Sena menepis tangan Tobari ketika kawannya itu menghalanginya. Namun Sena terkejut karena dia serasa menepis angin. Maka tanpa berpikir panjang lagi, Sena berlari kencang ke arah desa Tujuannya hanya satu. Dia harus melapor pada tetua desa Sendang Karang yang juga orang tua Tobari. Tobari mengejar Sena, tapi tiba-tiba Nyi Sepi sudah melompat menghadangnya. Siapa kau? Kau lupa padaku? Akulah yang membunuhmu 40 hari yang lalu. Kau rupanya. Apa maumu? Mau membunuhku lagi? Tidak akan berhasil, Nyi Sepi. Aku tidak pernah bisa kau bunuh. Lihat, aku masih hidup. Tubuhku masih utuh. Aku tidak akan membunuhmu. Aku datang kemari minta maaf pada bapakmu dan juga padamu sekarang atas tindakanku dulu. Nyi Sepi, kamu masih cantik seperti dulu. Maukah kamu menemani aku malam ini? Celaka. Matanya nampak memerah. Dia seperti akan menyihirku. Aku tidak boleh memandang matanya. Aduh! Rambutku! Rambutku dijambaknya! Aku tidak bisa memegang tubuhnya. Oh, dia bagaikan angin. Terasa, tapi tak terpegang. Nyi Sepi, ini kau tidak akan bisa apa-apa lagi. Rambutku, rambutku. Kau tidak akan bisa lagi mempergunakan ilmu 10 jari dewamu. Dia tahu nama jurus yang aku gunakan untuk membunuh. Mari, mari Nyi Sepi. Mari aku perkenalkan kamu pada istriku. Aku harus melepaskan diriku dari bahaya ini. Aku harus sabar, karena yang aku hadapi bukanlah manusia hidup. Dia sudah mati, dunianya sudah lain. Dengan cepat Nyi Sepi memusatkan pikirannya. Dia coba melupakan rasa sakit yang luar biasa. Ia salurkan rasa tenang pada dirinya, sehingga perlahan-lahan rasa sakit itu hilang. Bahkan rambut Nyi Sepi telah terlepas dari genggaman Tobari. Ketika Nyi Sepi menoleh ke samping, yang tampak hanya rambutnya yang tergerai panjang. Sedang Tobari sudah tidak ada. Rambut itu bergerak-gerak indah ditiup angin malam. Kau Sena. Saya dikejar Tobari, Pak. Tobari? Betul, Pak. Mana? Mana? Di sana, Pak. Di sebelah sana, Pak. Sena, Sena. Pingsan dia. Rantika, bagaimana? Sudah sembuh anakmu itu, Sudah, Seman. Mana maknya? Pergi ke rumah calon mertua Narti. Abah kabar, Seman? Aku mau bertanya pada dia. Apa betul dia dikejar Tobari tadi malam? Nah, ini. Ayo, Sena. Jelaskan pada tetua desa kita apa yang kamu alami tadi malam. Betul, Pak. Saya betul-betul dikejar Tobari, Pak. Keteranganmu itu aneh, Sena. Kamu kan tahu kalau Tobari sudah mati. Mayatnya sudah dikubur di samping kuburan emaknya. Sebenarnya Tobari ada, Pak. Dia hidup di tempat lain bersama istrinya, Pak. Istrinya? Tobari punya istri? Iya, Pak. Sebenarnya Tobari sudah beristri, tapi dia tidak pernah bilang kepada Bapak. Kini dia hidup di sana. Hidup di rumah istrinya. Hidup di rumah istrinya? Apa maksudmu? Tobari kawin dengan seorang perempuan yang aneh. Mereka tinggal di dalam hutan, di dekat pohon kayu mati. tidak ada orang yang bisa datang ke tempat mereka. Kecuali dengan ini, Pak. Betul begitu, Sena? Betul, Pak. Saya pernah ke sana 3 kali. Oh, siapa nama perempuan itu? Rompang. Siapa itu? Perempuan itu cantik sekali. Tapi juga aneh dan mengerikan. Aku tidak percaya keteranganmu ini, Sena. Kalau Bapak tetua desa tidak percaya, silakan ke sana. Nah, bawa tusuk konde ini. Maka Bapak akan melihat Tobari ada di rumah istrinya. Lihat orang-orang sendang karang itu. Mereka membawa pacul, linggis, dan lain-lain. Nah, itu. Yang berjalan paling depan adalah Seman, tetua desa sendang karang. Oh iya, aku lupa. Karena sudah lama tidak bertemu dengannya. Mau kemana mereka? Mereka menuju kuburan Tobari. Oh, ke sana jalan ke kuburan Tobari? Iya. Mari. Pandai urat, kita intip. Apa yang akan mereka lakukan di kuburan itu? Iya, iya. Hati-hati menggalinya. Jangan cepat-cepat. Iya, hati-hati, oh. Hati-hati menggalinya. Hati-hati. Pelan-pelan, pelan-pelan. Ya, hati-hati. Jangan terburu-buru. Sudah hampir selesai, Seman. Nah, itu kan. Itu mayat anakku, kan. Hah? Sudah. Jangan gali lagi. Yang penting bagiku bahwa kita sudah membuktikan anakku benar-benar telah mati. Bukan gentayangan seperti apa yang ramai diceritakan orang. Gali terus. Itu pasti bukan mayat Tobari. Memang bukan, Pak Tetua. Ini bukan mayat Tobari. Coba angkat. Coba angkat. Ayo, ayo angkat, angkat, angkat. Hati-hati. Ayo angkat. Tiga. Hanya sebuah batang pisang. Batang pisang. Lalu kemana mayat anakku? Tetua desa Sendang Karang sangat terkejut karena mayat anaknya tidak ada di dalam kubur. Yang ada hanya sebuah batang pisang. Nah, saudara pendengar, apa yang akan dilakukan oleh tetua desa itu? Untuk mengetahui jawabannya, ikutilah lanjutan cerita ini pada seri berikutnya.